dan sepiku. Kau terangi malamku yang gelap. Bila ku menatap di sekelilingku, hanya kamu, cuma kamu yang ku temui. Hanya kamu yang kudambakan.